Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengudara melalui acara penyejuk hati dalam melalui siaran radio Republik Indonesia yang kita cintai. Alhamdulillah, kita ucapkan sekali lagi. Maka kita ucapkan sekali lagi untuk lebih nikmatnya kita akan membacakan ayat demi ayat, hari demi hari. Mudah-mudahan ini akan dapat manfaat lebih banyak lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fiha jamalun hina turihun wa hina tasrahun. Artinya, dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan. Ayat ini adalah memberitahukan kita, yaitu tentang keindahan. Jamalun di sini adalah artinya keindahan. Keindahan apa yang kita dapat adalah merupakan suatu kemewahan. Kemewahan dalam arti kata, kalau kita melihat domba-domba itu yang begitu segerombolan, begitu banyaknya domba-domba itu dapat kita lepas dan dapat masuk kandang kembali, itu adalah pemandangan yang sangat indah. Begitulah Allah beritahukan kepada kita. Artinya, di samping hal itu merupakan kebutuhan pokok manusia, tapi Allah juga memberikan kemewahan, yaitu dapat kita rasakan seperti rasa hangat, dan makanan adalah kebutuhan pokok hidup kita. Jadi ketika kita melihat keindahan itu, kita akan merasakan sangat tenang, sangat senang, karena jiwa kita yang merasakan tentang keindahan itu melalui pandangan atau mata kita melihat pemandangan tersebut, sehingga mendapatkan ketenangan dalam hati, sehingga jiwa kita itu tenang. Kehangatan dan manfaat itu adalah merupakan bagian dari makanan kebutuhan pokok kita dari hewan-hewan tersebut. Itu adalah berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tidak hanya kebutuhan pokok saja yang dapat memberikan kita kebutuhan hidup untuk mencukupi kebutuhan hidup kita, tapi dengan hal lain Allah memberikan nikmat dan kesenangan dari lihat pemandangan tersebut, seperti bagaimana Allah berfirman, fiha jamalun, keindahan di dalamnya. Hina turihun, ketika kamu melepaskan membawanya. Wahina tasrahun, dan ketika kamu melepaskan ke tempat pengembalaannya. Ini mungkin kita tidak semua orang dapat merasakan hal ini. Kenapa? Karena yang merasakan hal ini tentunya orang-orang yang sudah pernah mengembala, ataupun orang-orang yang mengembala kambing itu betapa indahnya. Maka kalau kita lihat seperti pada masa Ashabul Kahfi tersebut, melihat dari sebuah cerita ataupun fenomena tersebut, pada ayat Al-Kahfi tersebut disebutkan di situ anjing, wa kalbuhum, itu adalah merupakan simbol dari orang-orang zaman dahulu mengembala dengan membawa anjing supaya ternak-ternaknya ini dapat terjaga. Dalam arti kata apa? Dalam arti kata semua ternak-ternak itu dapat kita nikmati. Mungkin dalam arti kata menikmati ini tidak saja kita memakan. Seperti anjing, kita tidak bisa memakannya. Kenapa? Karena haram. Tapi kita dapat menikmati secara tidak langsung. Apa gunanya? Dapat menjaga gembala-gembala ataupun domba-domba yang dipelihara oleh pengembala-pengembala tersebut pada masa itu, sehingga mendapatkan ketenangan. Artinya keindahan itu sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. bagaimana untuk menjaganya dia supaya terus keindahan tersebut. Maka Allah ciptakan juga anjing supaya merasakan keindahan domba-domba itu supaya tidak hilang, sehingga kita merasakan ketenangan tersebut. Sudah banyak cara yang Allah berikan, tinggal kita bagaimana mensiasatinya dengan apa yang sudah Allah berikan nikmat kepada kita. Nah, di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustaz Zainal Arifin, akan membahas lebih luas lagi tentang ayat 6 dari surah An-Nahl tersebut. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Ayat ke-6 dari surah An-Nahl ini menceritakan tentang estetika dan etika, tentang keindahan dan sopan santun. Keindahan tertuang di dalam firman Allah, fiha jamalun, ada keindahan, ada estetika. Dan ini menggambarkan kepada kita bahwa umat Islam itu bukanlah musuh dari keindahan, tetapi Islam itu mencintai keindahan. Walaupun ulama berbeda pendapat tentang hadis innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah indah menyukai keindahan, tetapi ayat ini menegaskan kepada kita, lakum fiha jamalun, di dalam hewan ternak itu ada keindahan. Ungkapan ini menepis dugaan sebagian orang bahwa Islam itu anti estetika atau anti keindahan. Pernyataan kedua, bahwa keindahan yang dimaksud dalam Islam tidak lepas dari etika. Ada akhlak, ada sopan santun. Di mana? Hina turihuna wa hina tasrohun. Yang artinya ketika kalian membawanya ke kandang dan ketika kalian melepaskannya ke tempat pengembalaan. Di mana etikanya? Etikanya manusia memperlakukan hewan ternaknya tetap dengan perlakuan sopan santun. Manusia dengan hewan, pada saat dia membawanya kembali ke kandang setelah seharian makan atau bermain di luar, dan atau ketika hendak melepaskannya di pagi hari untuk pergi ke tempat pengembalaannya. Ada etika. Etika antara pengembala dengan hewan ternak atau sesama hewan ternak. Kita menemukan hewan ternak ketika masuk kandang terkadang masuknya dengan teratur, antri. Binatang ternak saja pun tahu antri. Ada etika, ada akhlak. Maka manusia harus belajar bagaimana keindahan akan bertambah indah apabila ada akhlak, ada etika. Bahkan akhlak dan etika ini merupakan estetika keindahan yang bersumber dari dalam, yang kita kenal dengan istilah inner beauty, kecantikan dari dalam. Dan ini sungguh luar biasa. Bayangkan ada perempuan yang cantik rupawan namun buang angin di depan kita. Nah, gimana itu? Tentu saja estetikanya yang begitu cantik hilang dengan etikanya yang kurang beradab tadi. Nah, maka di sini gambaran kepada kita, etika tetap dijunjung tinggi ketika etika atau inner beauty, keindahan dari dalam itu terpancar, ditambah lagi estetika, maka kesempurnaan akan terwujud. Untuk itu, umat Islam diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tertuang dalam Al-Quran, penampilan tetap perlu dan akhlak mulia tetap dijaga. Khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Apabila hendak ke masjid, berpenampilanlah dengan penampilan yang baik. Islam tetap mementingkan cover di samping juga isi dari buku tersebut. Ini berbeda dengan pernyataan orang, don't buy the book from the cover. Jangan beli buku hanya melihat sampulnya saja. Dalam Islam, sampul perlu, tapi isi lebih perlu lagi. Estetika perlu, tapi etika lebih perlu untuk dijunjung tinggi lagi. Ini tambahan dari saya, Ustaz Fajrul. Iya. Dalam hal ini kita dapat memberikan tambahan lagi bahwasanya Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana kebutuhan pokok kita yang Allah ciptakan, yaitu binatang ataupun hewan. Dalam hal ayat ini Allah ingin tunjukkan tidak saja sebagai kebutuhan pokok, tapi dia merupakan sebuah keindahan, sehingga keindahan itu dapat dirasakan tidak saja pengembala, tapi orang-orang yang melihatnya langsung ataupun secara tidak langsung melalui siaran televisi, itu akan menambah kesangat keindahan dalam hal bagaimana Allah menciptakan binatang itu, tidak terjadinya tabrakan satu sama lain, larinya pun tidak pernah bertabrakan, padahal mereka itu tidak mempunyai otak seperti otak manusia, tapi begitulah Allah ciptakan. Ketika kita kembali kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan pernah terintimidasi satu sama lainnya. Maka kita tidak akan pernah terjadi mengklaim satu sama lainnya, memburukkan satu sama lainnya, karena kita pakai adalah aturan yang Allah Subhanahu wa taala perbuat kepada kita. Layaknya seperti al-an'am, layaknya seperti binatang-binatang yang Allah ciptakan. Cobalah ketika kita perhatikan, ketika mereka itu berlari dari segelombolan lembu, sapi ataupun binatang yang lainnya, ini tidak pernah terjadi saling sikut-menyikut, menabrak satu sama lain, padahal mereka itu sangat-sangat kencangnya mereka itu berlari. Subhanallah. Inilah renungan, inilah yang perlu kita renungkan. Apa yang perlu kita renungkan di sini adalah bagaimana kalau seseorang itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala tepat dan dapat dia laksanakan semampunya, maka ini akan tidak terjadi tabrakan satu sama lain. Subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Dari binatang ini saja yang Allah ciptakan, mendapatkan nikmat kita, yaitu salah satunya dari gerombolan itu bagaimana dapat melepaskannya, mencari makan sendiri. Ketika kita mengembalikan ke kandang, dia dapat kembali ke kandang tanpa harus bekerja keras, dalam arti kata harus menariknya lagi lehernya, tapi tidak, dia sudah tahu sendiri karena dia mempunyai insting bagaimana dia harus berbuat, karena sudah dilatih setiap harinya, sehingga ini adalah akan menjadi kemudahan bagi binatang tersebut. Hal ini juga mesti kita rasakan, karena manusia ini banyak sekali tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama sholat. Sholat ini juga sudah berkali-kali orang memerintahkannya, tapi lebih mudah lagi binatang itu diarahkan daripada manusia, karena manusia ini banyak sekali alasan sehingga waktu pun dapat ia tinggalkan, waktu sholat pun dapat ia tinggalkan begitu mudahnya. Inilah perumpamaan-perumpamaan. Maka ketika seseorang itu tidak menjalankan perintah Allah, maka orang banyak mengatakan kehidupan kita ini adalah sama saja dengan kehidupan binatang yang tidak ada gunanya sama sekali. Jadi untuk apa kita hidup di dunia ini ketika kita tidak dapat menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sempurnanya? Maka yakinlah kita, hina turihun wa hina tasrahun, ini adalah sebagai simbol ketika kita dah keluar dan kita kembali ke rumah lagi, dalam arti kata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tepat, kita akan mendapatkan kesenangan dalam jiwa kita karena pada hari ini kita dapat dan mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama Ustaz Zainal Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.